udang baong mabok wae isuk berang beting sore kita erengadon nembak cicing siap kumaha ae. Udang baong judi wae baritara menang wae kita erengadon nembak cicing siap kumaha ae. Udang baong ulin awewe unggal sabtu check in wae kita erengadon nembak cicing siap kumaha ae. Untuk waktu ninggal mangsa datang kabeh akibatna penyakit mang rupa-rupa hasil pebelakanana gering ribuh teka urus obat nasa ayah-ayah tungtungna teka tulungan tapi ga datang sangkaran diharewos ditaruh tun ucapkan kalimat tahlil. Udang baong tenembal sok siawan itu ngomong kuma aing aina sok sieun sia noke-noke kumodar manya tak itu aja koyo manya geus nepi kana waktu nama geung siapa tak insap ayeuna keneh. Membeungcan host.